Halo, sayang. Aku udah bandara nih sekarang. Ya udah, okay, see you. Bye bye. Engkau tinggalkan aku, kau berpaling kepadanya. Kau katakan pada diriku, hanya dia cintamu. Ku ingin engkau tak begitu, kembalilah kepadaku. Apa saja yang engkau mau, kulakukan untukmu. Dan kau tetap selingkuh, kau selalu selingkuh di depan mataku. Kau selalu selingkuh di depan mataku. Kau tak punya malu permainkan hatiku. Selalu dan selalu, oh tak punya malu. Kau cantik, tapi kau bukan yang terbaik. Nyatanya aku termakan semua rayuanmu. Mataku, kau selalu selingkuh di depan mataku. Kau tak punya malu permainkan hatiku. Selalu dan selalu, oh tak punya malu. Kau selalu selingkuh di depan mataku. Kau selalu selingkuh